kepada selain Allah termasuk kesyirikan, bahkan kesyirikan yang paling besar. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada halaman 231. Penulis rahimahullahu taala berkata, halaman 321, qala Abu Ja'far ibnu Jarir fi hadhihi al-ayati yaqulu ta'ala dzikruhu. Ya Muhammad, wala tad'u ya Muhammad min dunillah. Saya ulangi, wala tad'u ya Muhammad min duni ma'budika wa khaliqika syai'an la yanfa'uka fid dunya wala fil akhirah. Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin, ulama Islam abad ke-4 Hijriah, mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kalian dan janganlah engkau berdoa wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada selain zat yang engkau ibadahi dan kepada selain zat yang menciptakan yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu di dunia dan juga di akhirat. Wala yadhurruka fi dini, fi dinin wala dunia, dan tidak bisa memberikan mudarat kepadamu baik dalam urusan agama atau dunia. Ya'ni bidzalik al-aliha wal asnam. Yang dimaksud dengan selain Allah di sini adalah sembahan-sembahan, tuhan-tuhan dan berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqul la ta'budha rajian naf'uha aw khaifan dharruha. Jangan kamu beribadah kepada berhala-berhala tuhan-tuhan tersebut dalam rangka berharap kebaikan dari tuhan-tuhan tersebut atau takut tertimpa kemudaratan dari tuhan-tuhan tersebut. Fa innaha la tanfa'u wa la tadur. Sesungguhnya tuhan-tuhan selain Allah tidak dapat memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Fa in fa'alta dzalik fad'auta Allah fad'autaha min dunillah fa innaka minadh dhalimin. Jika engkau melakukan hal itu lalu engkau berdoa kepadanya, berdoa meminta pertolongan kepada selain Allah, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Yaqulu minal musyrikina billahi adh-dhalimi li nafsihi. Yang dimaksud zalim di sini adalah termasuk orang-orang yang musyrik, mensyirikkan Allah dengan berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Nah, ini salah satu hal yang patut kita perhatikan, bahwa orang yang berbuat kesyirikan sebenarnya dia sudah mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, dan dalam keadaan seperti itu dia berarti telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Qultu wa hadhihi al-ayatu laha nadha'iru ka qawlihi fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Ayat ini yaitu surat Yunus ayat 106 tadi itu banyak yang semisal dengannya, kata penulis kitab Fathul Majid, seperti surat Asy-Syu'ara ayat 123. Maka janganlah kamu berdoa bersama Allah dengan berdoa kepada Tuhan selain Allah, maka engkau akan menjadi orang-orang yang kena hukuman atau kena siksa, termasuk orang-orang yang terkena siksa. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu. Dan juga persis seperti surat Al-Qasas ayat 88. Dan janganlah kamu berdoa bersamaan dengan kamu berdoa kepada selain Allah dengan bersamaan berdoa kepada Allah. Tidak ada ilah zat yang diibadahi dengan hak illa huwa, kecuali dia, yaitu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fafi hadhihi al-ayati bayan anna kulla mad'uwin yakunu ilah. Maka di dalam ayat ini, ayat-ayat ini terdapat penjelasan bahwa setiap yang didoai ia menjadi Tuhan. Nah, ini patut diperhatikan. Setiap yang didoai ia menjadi Tuhan. Karena nanti ada orang mengatakan, kami tetap meyakini Allah itu Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Tetapi kami berdoa kepada orang yang sudah mati dari wali-wali Allah ini sebagai tawassul. Maka kita katakan, setiap yang didoai, setiap yang kita berdoa kepadanya, itu berarti sudah menjadi Tuhan, bukan bertawassul, sudah menjadi Tuhan. Contoh misalnya, ya fulan, kepada wali yang sudah mati, madad, madad. Ini berarti menjadikan wali yang sudah mati tadi sebagai Tuhan, karena didoai, bukan didoakan, didoai, artinya dimintai. Karena kaidahnya disebutkan oleh penulis di sini, anna kulla mad'uwin yakunu ilahan, bahwa setiap yang didoai, kita berdoa kepadanya, ini menjadi ilah. Wal ilahiyatu haqqun lillahi la yasluhu minha syai'un li ghairi. Tapi ingat, yang namanya ibadah itu hak milik Allah, doa itu hak milik Allah. Tidak cocok sesuatu apapun dari ibadah tersebut untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ولهذا قال لا إله إلا هو كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Oleh sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian tadi berfirman, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. Dan juga seperti firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 62, yang demikian itu karena Allah adalah dia Tuhan yang hak, dan bahwa apa saja yang didoai selainnya adalah Tuhan yang batil, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi, maha besar. Ini sekali lagi, kullu mad'uwin ila yakunu ilah, setiap yang didoai maka itu berarti menjadi Tuhan. Maka tidak boleh seseorang berdoa kepada makhluk meskipun atas nama tawassul. Ya, karena berdoa saja langsung kepada Allah. Tidak boleh orang mengatakan, ya Allah, wahai wali fulan, madad, madad. Wahai wali fulan yang sudah mati, berikan aku kekuatan, aku rezeki. Bagian orang membolehkan dengan dalih ini tawassul. Padahal tadi kaedahnya, setiap yang didoai berarti dia sudah menjadi Tuhan, dan ini termasuk kesyirikan jika didoai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada huwa tauhid alladhi ba'athallahu bihi rusulah. Inilah tauhid yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul dengannya. Wa anzala bihi kutubah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab suci dengannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Maka tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas, hanya untuk Allah dalam menegakkan agama. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Wad-din kullu ma yudanu Allahu bihi minal ibadati adh-dhahirah wal ibadah. Dan kata ad-din di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 tadi adalah setiap apa saja yang Allah Subhanahu wa taala di diabdi ya. Setiap apa saja yang Allah Subhanahu wa taala pengabdiannya kepadanya ya, baik berupa ibadah-ibadah lahiriah atau ibadah-ibadah batiniah. Jadi ketika Allah tadi berfirman ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din, tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas untuk Allah dalam menegakkan ad-din. Ad-din adalah setiap apa saja ibadah yang seorang hamba mengabdi kepada Allah dengannya. Baik itu beribadah lahiriah atau ibadah batiniah. Ibadah lahiriah seperti sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa. Ibadah batinnya seperti rasa tawakal, rasa harap, rasa takut, rasa cinta ya, rasa sabar dan seterusnya. Wa fassarahu Ibnu Jarir fi tafsirihi bid-du'a wa huwa fardun min afradil ibadah. Ala 'adati salaf fi tafsir yufassirun al-ayata bi ba'd afradi ma'naha. فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِقَبْرٍ أَوْ صَنَمٍ أَوْ وَثَنٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدِ اتَّخَذَهُ مَعْبُودًا وَجَعَلَهُ شَرِيكًا فِي الْإِلَهِيَّةِ الَّتِي لَا يَسْتَحِقُّهَا إِلَّا هُوَ. Dan Imam Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya telah menafsiri dengan doa. Jadi ad-din di sini adalah doa, kata Imam Ibnu Jarir. Dan apa dan mereka tadi diperintahkan supaya mereka beribadah kepada Allah, mengikhlaskan untuk Allah doa. Nah, gitu ya. Bukan amalan, tapi mengikhlaskan untuk Allah doa. Jadi ad-din di dalam surah Al-Bayyinat ayat 5, Al-Bayyinah ayat 5 ditafsiri oleh Imam Ibnu Jarir dengan doa. Dan dia adalah ibadah yang agung. Atau dia adalah salah satu dari ibadah. Doa itu adalah salah satu dari ibadah. Sebagaimana kebiasaan para ulama salaf menafsiri ayat sebagian dengan bagian-bagian dari maknanya. Maka barang siapa yang memalingkan dari doa tersebut sedikit pun kepada kuburan atau kepada berhala atau kepada selainnya, maka berarti dia telah menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi dan menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala ya di dalam ibadah yang tidak cocok kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 117. Dan siapa saja yang berdoa kepada Tuhan selain Allah bersamaan dia berdoa kepada Allah, maka ia tidak memiliki petunjuk sama sekali. Ya, dan sesungguhnya hisabnya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keberuntungan kepada orang-orang kafir. Tabayyana bi hadhil ayati wa nahwiha anna da'wata ghairillah kufrun wa syirkun wa dhalal. Maka berdasarkan ayat ini ya, berdasarkan ayat ini, maka ini adalah berdoa kepada selain Allah adalah kekufuran, kesyirikan atau kesesatan. Jadi berdoa kepada selain Allah kekufuran, kesyirikan, kesesatan berdasarkan ayat-ayat yang sudah kita bahas tadi. Baik. Kemudian penulis mengatakan wa qawluhu wa in yamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bikhairin fala radda li fadlih. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lanjutan dari ayat tadi, dan jika Allah mengenakan kepadamu keburukan, mudarat, maka tidak ada yang mengangkatnya untukmu kecuali Allah. Dan jika Allah menginginkan untukmu kebaikan, tidak ada yang menolaknya untuk karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu al-mutafarrid bil mulki wal qahr. Karena Allah lah yang satu-satunya berkuasa dan pengatur, wal ata'i wal man, pemberian dan pelarangan, wal dhurri wan naf', pemberian mudarat dan pemberian manfaat, duna kulla ma siwa, duna kulli ma siwa, ya, tidak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu, hanya Allah yang sanggup mendatangkan mudarat, dan jika Allah mendatangkan mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya, dan hanya Allah yang sanggup memberikan kebaikan, dan jika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan, maka tidak ada yang bisa menolak karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayalzamu min dhalik an yakuna huwal mad'u wahda. Nah, oleh karena itu, ini mengakibatkan konsekuensinya bahwa yang dimintai, yang didoai hanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Al-ma'budu wahda, zat yang diibadahi satu-satunya. Fa innal ibadata la tasluhu illa limalikil dhurri wan naf'. Karena ibadah itu tidak sah kecuali untuk pemilik mudarat dan manfaat. Wa la yamliku dhalika wa la shay'an minhu ghairuhu ta'ala. Dan tidak ada yang memiliki itu atau sesuatu pun dari itu, manfaat atau mudarat, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwal mustahiqqu lil ibadati wahdah. Maka dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki hak ibadah satu-satunya. Duna man la yadhurru wa la yanfa', bukan yang tidak bisa menahan mudarat ataupun tidak bisa menahan manfaat atau tidak bisa memberikan manfaat. Jadi intinya gitu. Kenapa kita berdoa kepada Allah? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Karena Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Ya. Kenapa selain Allah tidak berhak untuk diibadahi? Karena selain Allah makhluk, apalagi makhluknya sudah mati. Ya, wallahu a'lam. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dibawakan oleh penulis kitab Fathul Majid di sini, qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurri aw in aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatin qul hasbiyallahu 'alayhi tawakkalul mutawakkilun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa pendapat engkau, apa yang mereka ibadahi selain Allah? Jika Allah menghendaki kepadaku kemudaratan, apakah sembahan-sembahan selain Allah tersebut bisa mengangkat kemudaratan itu? Au aradani birahmah, ataukah jika Allah menginginkanku untuk mendapatkan rahmat, hal hunna mumsikatu rahmati, apakah tuhan-tuhan selain Allah mampu menahan rahmat Allah? Qul hasbiyallah, katakanlah wahai Muhammad, hanya kepada Allah aku bersandar. Alaihi tawakkalul mutawakkilun, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang bertawakal. Nah, wa qala ma yaftahillahu linnasi min rahmah fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Yang artinya, apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan untuk manusia dari rahmat, maka tidak ada yang bisa menahannya. Dan apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala tahan, maka tidak ada yang bisa melepaskannya setelahnya. Dan dialah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Fahadha ma akhbara bihi Allah ta'ala fi kitabih min tafarrudihi bil ilahiyyati war rububiyyati wa nasabal adillata ala dhalik. Inilah yang diberitahukan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya di dalam ilahiyah, yaitu peribadatan, war rububiyyah, dalam kekuasaan, dan meletakkan dalil-dalil akan hal tersebut. Ini jelas ya bagi kita. Nah, fa'taqada 'ibadul quburi wal masyahidi naqidha ma akhbara bihi Allah ta'ala. Maka sebagian orang-orang yang beribadah kepada kuburan, beribadah kepada tempat ziarah-ziarah, meyakini yang bertentangan dengan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattakhaduhum syuraka'a lillah fi istijlabil manafi' wa daf'il makarih. Dan menjadikan mereka sebagai sekutu-sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam manafi', mengambil manfaat atau menahan mudarat, mengambil manfaat atau menahan mudarat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Kemudian penulis mengatakan wattakhaduhum syuraka lillah fi rububiyyati wa ilahiyyati. Dan orang-orang musyrik menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah itu sebagai sekutu bagi Allah, baik itu dalam perkara rububiyah atau ilah. Wahada fauqa syirkin wa fauqa syirki kuffaril arabi alqailin ma na'budum illa liqarribuna ila Allah zulf. Dan ini di atas kesyirikan orang-orang kafir Arab yang mengatakan kami tidak beribadah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah tersebut kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala mereka sembah itu karena hanya untuk sekedar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kanu yaquluna fi talbiyatihim, dan mereka mengucapkan di dalam talbiyah mereka, labbaik, aku memenuhi panggilan engkau, la syarika lak, tiada sekutu bagi engkau, illa syarikan huwalak, kecuali sekutu yang menjadi milikmu, tamliku huwa ma malak, yang engkau miliki dan apa saja yang mereka yang ia miliki. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang suka untuk beribadah kepada orang yang sudah mati, berdoa kepada orang yang sudah mati, yang suka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam mendapatkan manfaat atau menahan mudharat, dengan berdoa kepada orang-orang yang sudah mati tersebut dan menjadikan sekutu sebagai menjadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang sudah mati tersebut, maka yang seperti ini di atas kesyirikan orang-orang musyrik. Yang seperti ini di atas kesyirikan orang-orang kafir Arab. Orang-orang kafir Arab tidak sampai seperti ini. Mereka itu menjadikan perantara antara mereka dengan Allah, hanya ingin menjadikan perantara tersebut sebagai zat yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mereka tidak pernah berdoa kepada perantara tersebut. Tapi orang-orang zaman sekarang berdoa kepada perantara tersebut. Wahai wali fulan, madad madad. Wahai wali fulan, madad madad. Sebenarnya sudah meninggal. Madad madad itu artinya adalah pertolongan-pertolongan, kekuatan-kekuatan. Ini minta kepada wali fulan tersebut. Padahal orang-orang kafir dari Arab dahulu tidak seperti ini. Mereka tetap meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Dua, mereka tetap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta, mengatur, berkuasa dan didoai. Cuma mereka menjadikan perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala agar perantara tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah. Nah, orang sekarang tidak, mereka berdoa kepada perantara tersebut. Ya, mereka berdoa kepada perantara tersebut. Wa amma haula'i musyrikun fa'taqadu fi ahli al-qubur wal masyahid ma huwa a'dhamu min dhalik. Adapun orang-orang musyrik ini meyakini bahwa penghuni kubur dan orang-orang yang diziarahi, mereka ini lebih besar kekuatannya daripada hanya sekadar itu. فَجَعَلُوا لَهُمْ نَصِيبًا مِنَ التَّصَرُّفِ وَالتَّدْبِيرِ. Maka mereka menjadikan bahwa Tuhan-Tuhan selain Allah yang mereka sembah ini adalah memiliki bagian dari pengaturan penciptaan. وَجَعَلُوهُمْ مُعَاذًا لَهُمْ وَمَلَاذًا فِي الرَّغَبَاتِ وَالرَّحَبَاتِ. Dan mereka menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah ini sebagai tempat berlindung, ya, kemudian tempat meminta dalam keinginan dan juga rasa takut. Subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang telah mereka syirikkan. Qauluhu wa huwal ghafurur rahim, nah, artinya dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala al-ghafur ar-rahim ay liman taba ilaih, yaitu Allah maha pemberi maghfirah selalu dan maha pengasih selalu bagi siapa yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ahibati fillah afanillahu wa iyyakum, lalu setelah itu penulis kemudian di halaman yang ke 234 maksud saya mengatakan, wa qawluhu innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamliku lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizqan wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Ini disebutkan oleh penulis kitab Tauhid sebagai dalil yang kedua, yaitu surat Al-Ankabut ayat 17. Dan inti pendalilannya adalah pada kata fabtaghu 'indallahi rizqa wa'budu, maka carilah di sisi Allah rezeki dan beribadahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian ahibati fillah afanillahu iyyakum, penulis juga membawakan dalil yang ketiga di dalam bab ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 dan 6, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. Kita baca artinya, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang kedua atau dalil yang kedua tadi, yaitu surat Al-Ankabut ayat 17, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kalian ibadahi selain Allah, sesungguhnya sembahan-sembahan yang kalian ibadahi selain Allah tidak memiliki bagi kalian rezeki sedikit, tidak bisa memberikan rezeki kepada kalian, maka carilah di sisi Allah rezeki dan beribadahlah kepada-Nya dan bersyukurlah untuknya, hanya kepada-Nya kalian dikembalikan. Ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada surat Al-Ankabut ayat 17 sebagai dalil yang kedua. Kemudian sebagai dalil yang ketiga, yaitu surat Al-Ahqaf ayat 5-6, yang artinya siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak mengabulkan untuknya doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai terhadap doa orang-orang tersebut, dan jika dikumpulkan manusia maka mereka menjadi musuh, ya, dan mereka mengkufuri ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang mensyirikkan tersebut. Nah, ini dalil yang kedua dan ketiga yang dibawakan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab Tauhidnya. Kita sekarang baca perkataan Syekh Muhammad Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah di dalam kitab Fathul Majid. Wa qawluhu ta'ala dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, tabtahu indallahi rizqa, carilah di sisi Allah rezeki. Wa'buduhu, beribadahlah kepadanya. Wa'syukurulah, bersyukurlah untuknya. Ilaihi turja'um, hanya kepadanya kalian dikembalikan. Kata penulis, ya'muru ta'ala ibadahu bibtigha'i rizqi indahu wahdahu duna ma siwahu mimman la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'an fataqdimul dharfi yufidul ikhtisas. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk mencari rizki di sisi Allah semata, satu-satunya, tidak mencarinya dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, dari tidak mencari rizki dari selain Allah yang tidak memiliki rizki di langit dan di bumi sedikit pun, tidak bisa memberikan rezeki kepada mereka dari langit dan bumi sedikit pun. Dan pendahuluan dzarf ini menunjukkan kepada pengkhususan, yaitu dzarf itu ada pada kata fabtagu indallah. Inda di sini dzarf, ya, maka carilah di sisi Allah. Apa di sisi Allah yang dicari? Rezeki. Sebenarnya fabtagu rizqa indallah, bisa saja seperti itu, carilah rezeki di sisi Allah. Tapi kenapa didahulukan sisinya? Carilah di sisi Allah rezeki. Ini menunjukkan kepada kekhususan, menunjukkan kepada kekhususan, ya, seperti ini. Qala al-Imad ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, fabtagu ay fatluhu 'inda Allahi rizqa ay la 'inda ghairihi, li'annahu al-malik lahu wa ghayruhu la yamliku shay'an min dhalik, wa'buduhu ay akhlisu lahu al-ibadah wahdahu la sharika lah, washkuru lahu ay 'ala ma an'ama 'alayk, ilayhi turja'un ay yawm al-qiyamah fayujaza kullu 'amilin bi'amalihi. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsiri surat Al-Ankabut ayat 17 ini mengatakan, fabtahu, yang dimaksud dengan firman Allah fabtahu, maksudnya carilah, indallahi rizqa, di sisi Allah rezeki, maksudnya tidak di sisi selain Allah, karena dialah Allah yang memiliki rezeki, dan selain Allah tidak memiliki sedikit pun dari rezeki tersebut. Dan firman Allah wa'buduhu, beribadahlah kepadanya, ai akhlisu lahul ibadah wahdahu la syarika lah, ikhlaskan untuk Allah ibadah, ikhlaskan ibadah untuk Allah semata, tiada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian firman Allah washkurulah, dan bersyukurlah kepada Allah, ai alama an'ama alaikum, bersyukurlah atas apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat atas kalian. Ilaihi turja'un, hanya kepadanya kalian dikembalikan, yaitu pada hari kiamat. Maka fayujaza kullu amil bi'amali, setiap orang yang beramal akan mendengarkan amalannya. Setiap orang yang beramal akan diberikan pahala atas amalannya. Nah, ini semua menunjukkan bahwa tidak pantas selain Allah didoai, dimintai. Kenapa demikian? Karena hanya Allah Al-Malik, Sang Raja, hanya Allah Al-Nafi' yang memberi manfaat, Al-Dhar yang memberi mudarat. Baik. Kemudian setelah itu penulis menjelaskan dalil yang ketiga, surat Al-Ahqaf ayat 5-6. Beliau mengatakan, Nafa subhanahu an yakuna ahadun adalla mimman yad'u ghairah. Silakan buka halaman 235. Artinya Allah meniadakan, an yakuna ahadun adalla mimman yad'u ghairahu, Allah menafikan bahwa ada orang yang lebih sesat dibandingkan seorang yang berdoa kepada selain Allah. Tidak ada orang yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة. Dan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan seseorang untuk seseorang yang dia minta dari sembahan selain Allah sampai pada hari kiamat. Nah, ini kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal ayatu ta'ummu kullu man yad'u min dunillah. Kullu man yud'a min dunillah. Dan ayat ini umum, menunjukkan kepada siapa saja yang didoai selain Allah. Siapa saja, entah itu malaikat, makhluk yang terbuat dari cahaya, entah itu jin, makhluk yang terbuat dari api, entah itu manusia, makhluk yang terbuat dari tanah, hewan, binatang, pepohonan, bebatuan, ya, dan seterusnya. Ayat ini umum bahwa tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Selain Allah ini umum. Ya. Kama qala ta'ala qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad dhurri 'ankum wala tahwila. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 65. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kepada tuhan-tuhan yang kalian anggap selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada tidak ada yang sanggup mengangkat mudarat dari kalian, dan tidak ada yang memindahkan mudarat tersebut juga dari kalian jika hanya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa fi hadhihi al-ayah akhbara annahu la yastajibu wa annahu ghafilun an du'a an da'ish. Di dalam ayat ini, yaitu surat Al-Ahqaf ayat 5-6, ya, Allah memberitahukan bahwa Allah tidak akan mengabulkan orang yang berdoa kepada selain Allah, dan Allah akan lalai dari doanya. Wa idza husyiran nas kanu lahum a'dan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Jika husyiran nas, dikumpulkan manusia, maka manusia akan bermusuhan dengan sembahan-sembahan yang dia sembah, dan sembahan-sembahan yang dia sembah tersebut akan mengingkari peribadatan-peribadatan yang dilakukan, akan mengingkari peribadatan-peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fatanawalatil ayatu kulla da'in wa kulla mad'uwin min dunillah. Maka ayat ini mencakup setiap yang berdoa dan setiap yang didoai selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi surat apa tadi, Al-Ahqaf ayat 5-6, itu maksudnya adalah siapa saja yang berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah ini siapa saja? Malaikat kah, manusia kah, jin kah, hewan kah, binatang kah, pohon-pohonan, batuan, sungai, dan seterusnya. Nah. Jadi sekali lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini adalah orang-orang yang paling menyimpang, hilang akalnya, yang berdoa kepada selain Allah. Hilang akal. Tidak ada orang yang hilang akalnya seperti orang yang berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah, selain Allah itu sudah tidak bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Kemudian juga lalai terhadap doanya. Kemudian juga nanti di akhirat, selain Allah yang mereka agung-agungkan itu akan menjadi musuh bagi yang berdoa kepadanya. Dan selain Allah yang diagung-agungkan tersebut akan mengkafiri ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang mensyirikkan Allah dengan selain Allah tersebut. Nah, ini adalah orang yang paling hilang akalnya. Nah, Artinya berdoa kepada yang tidak bisa mengabulkan, berdoa kepada yang lalai terhadap doa. Apalagi nanti di akhirat dia mengkafiri apa yang dilakukan oleh orang yang berdoa tersebut. Ya. Dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang ini berdoa kepadanya? Nah, ini hati-hati, jangan pernah berdoa kepada selain Allah. Kemudian penulis mengatakan, qala Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari fi qawlihi ta'ala, wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'an yaqulu ta'ala dzikruhu, wa idza jama'a an-nas li yaumil qiyamah fi mawqifil hisab kanat hadhihi al-alihah allati yad'unaha fid dunya lahum a'da. Kata Imam Al-Jarir, jika manusia dikumpulkan kelak pada hari kiamat, maka sembahan-sembahan selain Allah yang disembah tadi menjadi musuh. Ya, jika manusia dikumpulkan pada hari kiamat saat mau dihisab, maka sembahan-sembahan yang disembah tadi di dunia menjadi musuh bagi yang menyembahnya. Subhanallah. Makanya benar-benar orang yang mensyirikkan Allah dalam doa itu orang yang hilang akalnya. Li'annahum yatabarra'una minhu. Karena sembahan-sembahan selain Allah tersebut berlepas diri dari yang menyembahnya. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan sembahan-sembahan selain Allah itu adalah kufur terhadap ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembah mereka. Yaqulu ta'ala dzikruhu wa kanat alihatuhum allati ya'budunaha fid dunya bi ibadatihim jahidin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya adalah, dan sembahan-sembahan mereka yang mereka ibadahi di dunia akan menolak ibadah-ibadah mereka yang di dunia tersebut. Li'annahum yaquluna yawmal qiyamah ma amarnahum bi ibadatina wala sya'urna bi ibadatihim iyana. Karena nanti kelak di hari kiamat mereka akan berkata, kami tidak memerintahkan mereka untuk beribadah kepada kami, dan kami tidak merasa mereka beribadah kepada kami. Tabarra'na ilaika minhum ya Rabbana. Kami berlepas diri kepada dari mereka, wahai Rabb kami. Nah, ini jadi kalau ada orang berdoa, misalkan nih, saya beri contoh, orang berdoa kepada wali yang sudah mati. Maka di hari, jadi wali yang sudah mati itu tidak bisa mengabulkan, tidak bisa juga doanya dilalaikan, dan yang lebih parah lagi nanti di akhirat menjadi musuh. Wali ini murka kepada orang yang berdoa kepadanya. Kemudian yang ketiga, wali ini mengingkari ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang beribadah kepadanya. Seperti yang saya ungkap tadi, karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan nanti pada hari kiamat, ya Allah, kami tidak memerintahkan mereka untuk beribadah kepada kamu. Ya, wali-wali yang saleh-saleh itu nanti akan berkata, ya Allah, kami tidak memerintahkan mereka untuk beribadah kepada kamu, dan kami juga tidak merasa mereka beribadah kepada kamu. Kami berlepas diri dari mereka, wahai Allah. Nah, yang kejadian nanti pada hari kiamat seperti itu. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah Al-Furqan ayat 17 sampai 18. Wa yauma yahsyuruhum, dan pada hari mereka dikumpulkan. Wa ma ya'buduna min dunillah, dan apa saja yang mereka sembah selain Allah dikumpulkan juga. Jadi yang beribadah kepada selain Allah dikumpulkan, Tuhan selain Allahnya juga dikumpulkan nanti kelak pada hari kiamat. A antum adlaltum ibadi haula'i am hum dhallus sabil. Apakah lalu Allah berfirman, apakah kalian telah menyesatkan hamba-hambaku? Apakah kalian atau mereka yang telah memang memilih jalan yang sesat? Maka qalu subhanak. Mereka berkata, maha suci engkau, maka na yang bagi lana an nattakhidha min ibadika min dunika awliya. Maha suci engkau, tidak pantas bagi kami untuk menjadikan selain engkau sebagai penolong. Walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasul dzikra wa kanu qauman bura. Akan tetapi engkau berikan nikmat kepada mereka, kepada nenek moyang mereka, sampai mereka melupakan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah kaum orang-orang yang bura, yaitu bura itu kalau kita lihat tafsirannya, kaum bura adalah mereka adalah kaum yang binasa. Mereka adalah kaum yang binasa. Nah, jadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qala Ibnu Jarir wa yauma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah. Imam Ibnu Jarir At-Tabari berkata, dan pada hari itu Allah mengumpulkan mereka dan apa saja yang mereka sembah selain Allah, minal malaikah wal ins wal jin wasaqa bisanadi an mujahid qala Isa wa Uzair wal malaikah, yang mereka sembah selain Allah seperti malaikat, manusia, jin. Dan Imam Ibnu Jarir menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada Imam Mujahid bahwa yang dimaksud dengan yang disembah selain Allah seperti Nabi Isa, Uzair, kemudian para malaikat. Tuma qala yaqulu ta'ala dzikru qalatil malaikah alladzina kana haula'il musyrikun ya'budunahu min dunillah wa Isa tanzihan laka ya rabbana wa tabri'atan mimma adhafa ilaika haula'il musyrikun ma kana yanbaghi lana an takhidha min dunika awliya nuwalihim anta waliyuna min dunihim. Yang artinya, kemudian Imam Ibnu Jarir berkata, para malaikat yang orang-orang musyrik menjadikan para malaikat tersebut sebagai Tuhan selain Allah dan juga menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan selain Allah akan berkata, maha suci engkau wahai Rabb kami, dan kami berlepas diri dari apa yang telah orang-orang musyrik lakukan. Tidak pantas bagi kami untuk menjadikan selain engkau sebagai sembahan, ya, sebagai Tuhan. Engkau adalah penolong kami tanpa mereka. Jadi subhanallah ya, nanti di hari kiamat yang diibadahi selain Allah itu mereka akan mengingkari ibadah-ibadah yang beribadah kepada mereka. Misalkan nih, ada orang-orang beribadah kepada para malaikat. Malaikatnya kelak akan mengingkari ibadah orang-orang. Malaikatnya kelak akan berlepas diri dari orang-orang ini. Yes, subhanallah ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu penulis mengatakan, qultu, aku berkata, yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, penulis kitab Fathul Majid, wa aktsaru ma yusta'malu ad-du'a'u fil kitab was sunnati wal lughati wal lisan as-sahabati wa man ba'dahu min al-ulama fi as-su'ali wat talab. Kebanyakan kata doa yang dipakai dalam Al-Quran, hadis, bahasa, kemudian perkataan para sahabat dan orang-orang setelah mereka dari para ulama adalah dalam doa permintaan. Kama qala al-ulama min ahli al-lughah wa ghairuhum as-salatu lughatan ad-du'a. Sebagaimana para ulama dari ahli bahasa dan selain mereka mengatakan sholat secara bahasa adalah ad-du'a. Ya. Waqad qala ta'ala walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, mereka tidak memiliki walau setipis kulit ari. Surat Fatir ayat 13-14. Artinya begini para ikhwan, kata doa itu di dalam Al-Quran atau hadis atau bahasa atau perkataan para sahabat atau perkataan para ulama, itu maksudnya lah meminta. Setiap permintaan maka berarti berdoa. Maka apabila ada orang minta kepada selain Allah, berarti dia berdoa kepada selain Allah. Ya. Apabila selain Allah ada yang dimintai, berarti selain Allah sudah dijadikan sebagai Tuhan yang diibadahi. Nah, ini hati-hati. Itu yang dimaksud oleh penulis. Sedangkan selain Allah ini tidak memiliki apa-apa. walau setipis kulit ani. Wa qala qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarruan wa khufyah. Begitu juga kata doa dalam surat Al-An'am ayat 63 yang maknanya adalah minta. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang sanggup menyelamatkan kalian dari gelapnya lautan dan daratan? Kalian berdoa, itu kalian meminta kepada Allah dengan tunduk dan tersembunyi. Ya. Kemudian juga dalam surat Yunus ayat 12. Wa idza massal insana dhurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Dan apabila manusia tertimpa musibah, maka ia berdoa kepada kami. Ya. Da'ana di sini maksudnya adalah berdoa, meminta kepada kami, baik dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Surat Yunus ayat 12. Kemudian surat Fussilat ayat 51 yang juga menunjukkan bahwa kata doa maksudnya adalah meminta. Wa idza massahu syarru fa dzu du'ain 'arid. Jika keburukan menimpa dia, maka ia akan langsung berdoa dengan doa yang panjang, artinya meminta dengan permintaan yang panjang. Kemudian juga dalam surat Fussilat ayat 49, la yas'amul insanu min du'ail khair. Manusia tidak pernah bosan dari berdoa kebaikan. Maksudnya dari meminta kebaikan. Doa di sini maksudnya meminta. Maka setiap permintaan kepada selain Allah berarti berdoa kepada selain Allah. Entah seperti yang saya sering ungkapkan tadi, wahai wali fulan, madad madad. Wahai wali fulan, berikan saya kekuatan-kekuatan. Ini berarti dia meminta kepada selain Allah, berarti dia berdoa kepada selain Allah. Dan berdoa adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh dipalingkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan alasan istighatsah, tidak diperbolehkan. Ya. Tawassul maksud saya. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala, dan juga firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 9, id tastaghitsuna rabbakum fastajaba. Ingatlah ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, maka Allah mengabulkan bagi kalian. Allah mengabulkan bagi kalian doa kalian. Ini menunjukkan bahwasanya al-istighatsah adalah talabul ghaus, menunjukkan meminta ghaus, meminta pertolongan. Maka tidak diperbolehkan beristighatsah kecuali hanya kepada Allah. Karena di dalam istighatsah ada permintaan. Ya, karena istighatsah bagian daripada doa. Nah, ini adalah sangkaan bagi yang mengatakan bahwa kami meminta kepada wali tersebut adalah tawassul, dan tawassul tidak mengapa. Maka kita katakan minta itu adalah doa, dan doa tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kemudian penulis menyebutkan berbagai macam hadis tentang doa. Di dalam hadis Anas bin Malik marfu'an, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah inti ibadah. Ya. Fa fil hadis sahih, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Dan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, berdoalah kalian. Artinya mintalah kalian kepada Allah. Wa antum muqinuna bil ijabah, dan kalian yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwa doa secara bahasa adalah meminta. Maka meminta tidak diperbolehkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi akhar, man lam yas'alillah yaghdhab alaih. Dan di dalam hadis yang lain berbunyi, siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Allah murka kepadanya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis sahih. Kemudian wa hadis laisa syai'un akram 'ala Allah min ad-du'a, rahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim wa Shahih. Dan hadis, tidak ada sesuatu apapun yang lebih dimuliakan oleh Allah dibandingkan berdoa. Berdoa di sini maksudnya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Imam Hakim, dan disahihkan oleh beliau. Kemudian juga hadis yang lain, wa qauluhu ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh. Doa adalah senjata orang beriman. Kemudian tiangnya agama dan cahaya langit dan bumi. Hadis riwayat Imam Hakim. Sayangnya hadis ini adalah hadis yang palsu. Wa qauluhu sallallahu fi kulli syai'in hatta asy-syams fi idza qata. Mintalah kepada Allah segala sesuatu sampai tali sendal jika terputus. Mintalah kepada Allah. Ini juga menunjukkan bahwa doa adalah permintaan. Setiap permintaan berarti doa. Maka tidak boleh minta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma afdalul ibadah ad-du'a. Wa qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ibadah paling afdal adalah berdoa. Maksudnya ibadah paling afdal adalah berdoa meminta. Meminta. Kemudian Abdullah bin Abbas membaca ayat surat Ghafir ayat 60. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan bagi kalian. Hadis riwayat Imam Ibn Munzir dan Imam Hakim dan disahihkan oleh beliau. Dan hadisnya adalah hadis yang hasan. Wa hadis Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan. Dan hadis yang menunjukkan doa adalah permintaan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon, meminta kepada Engkau bahwasanya hanya pujian hanya milikmu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau, Sang Maha Pemberi. Wa hadis Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan hadis ya Allah, sesungguhnya aku memohon, meminta kepada-Mu bahwasanya Engkau adalah Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau, yang maha tunggal, yang maha berdiri, yang seluruh makhluk bersandar kepadanya, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, yang tidak memiliki sekutu baginya. Wa amsalu hadza fil kitab wa sunnah akthar min an yuhsab fi ad-du'a alladhi huwa as-su'al wa at-talab. Dan semisal dengan ayat dan hadis-hadis ini sangat banyak, susah untuk dihitung, bahwa yang dimaksud doa adalah meminta, memohon. Faman jahada kauna as-su'ali wa talabi ibadah faqad sadama an-nusus wa khalafa al-lughah wa isti'mal al-ummati salafan wa khalafan. Maka barang siapa yang menolak bahwa doa bukan meminta dan meminta bukan ibadah, maka sungguh dia telah menabrak dalil-dalil yang jelas, menyelisihi bahasa Arab dan penggunaan umat Islam dari mulai terdahulu sampai sekarang, bahwa doa yang dimaksud adalah meminta. Maka meminta adalah ibadah. Maka ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Oleh karena itu tidak boleh meminta kecuali hanya kepada Allah. Seperti itu. Itu tujuan dari penulis membawakan dalil-dalil tadi. Nah, yang jelas belum selesai juga bab ini. Masih ada satu dalil yang belum kita pelajari. Kita berhenti pada halaman 239. Nah, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah disampaikan. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, bagi Anda yang bertanya silakan di 021-823-6543 atau pesan singkat di 081-989-6543. Kami sangat berharap apa yang Anda tanyakan berkesesuaian dengan pembahasan yang telah disampaikan Ustaz pada kesempatan pagi hari ini. Silakan telepon yang pertama. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana? Pak Burhan di Sarua. Silakan Pak Burhan pertanyaannya. Iya, ini mau nanya kan Pak Ustaz ya. Iya, silakan Pak. Emang kalau saya lihat, kalau saya dengar berdoa kepada kubur memang itu musik lah. Nah, tapi kalau kita tanyakan nih Pak Ustaz, kalau berdoa di atas kuburan, tapi berat kepada Allah gitu ya. Nah, terus yang kedua, kita membacakan Fatihah kepada orang tua misalnya. bisa bulan-bulan Al-Fatihah gitu kan, atau Syekh Abdul Qadir Al-Fatihah, itu gimana Pak Ustaz? Ya. Tolong dijelaskan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bisa disimak Ustaz? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'an. Apabila ada orang berdoa di samping kuburan kepada Allah, maka jawabannya, jika dia berdoa untuk orang yang sudah meninggal tersebut dengan mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufratin miran, maka ini tidak mengapa. Maka ini adalah disyariatkan dalam agama Islam, dan itu termasuk daripada salah satu faedah berziarah kubur. Kemudian yang kedua, apabila dia berdoa di samping kuburan karena menganggap bahwa di samping kuburan itu lebih berkah berdoa dibandingkan di dalam masjid, karena ini adalah kuburannya orang-orang saleh, maka hal ini belum dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, para imam yang empat. Karena berdoa, tempat berdoa yang paling utama adalah di masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah. Maka janganlah kalian berdoa kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diperbolehkan mengkhususkan doa di samping kuburan karena menganggap berdoa di samping kuburan orang saleh lebih berkah, lebih mustajab. Tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Bahkan ada dalil Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattakhidhu la'natullah 'ala al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid." Laknat Allah terhadap kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Dan yang dimaksud menjadikan kuburan sebagai masjid adalah mengkhususkan sholat di samping kuburan, mengkhususkan berdoa di samping kuburan, merasa beribadah di samping kuburan lebih berkah dibandingkan beribadah di dalam masjid, dan seterusnya. Apalagi sampai berdoa kepada orang yang dikubur, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apabila ada orang mengucapkan Al-Fatihah kepada ruh fulan, maka ini terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Apakah pembacaan Al-Fatihah tersebut sampai kepada ruh fulan atau tidak? Tapi yang jadi pikiran kita atau yang jadi permasalahan kita adalah apa yang dimaksud. Misalkan seseorang mengatakan Al-Fatihah kepada ruh fulan Al-Fatihah, apa yang dimaksud, apa niatannya? Ditanya dulu, apa niatannya kepada ruh fulan Al-Fatihah? Apakah kita menghadiahkan bacaan surat Al-Fatihah kepada wali fulan, kepada orang yang sudah meninggal dari orang tua kita? Maka jawabannya, hal ini terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Imam Ahmad mengatakan sampai, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan tidak sampai. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anna laisa lil insani illa ma sa'a." Dan manusia tidak memiliki kecuali apa yang dia amalkan. Pendapat yang dikuatkan, wallahu alam, kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah mengatakan kepada ruh Khadijah Al-Fatihah? Khadijah radhiyallahu anha meninggal sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada ruh Fatimah, Ummu Kalsum, ruh Ruqayyah, ruh Zainab Al-Fatihah. Pernahkah seperti itu? Maka jawabannya tidak pernah. Sepengetahuan saya yang pendek, belum ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kepada ruh Khadijah Al-Fatihah, kepada ruh Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum Al-Fatihah, kepada ruh Abdullah Al-Qasim Ibrahim, anak-anak beliau Al-Fatih, kepada ruh Hamzah paman beliau, kepada ruh Al-Abbas, Al-Abbas meninggal setelah beliau, kepada ruh Hamzah Al-Fatih. Tidak pernah ada riwayat yang menunjukkan akan hal tersebut. Maka ketika tidak ada riwayat, kita mencukupkan dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada amalan-amalan yang kalau kita ingin berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal, maka akan sampai pahalanya, di antaranya doa. Berdoalah kepada Allah. Ya, yang kedua, di antaranya bersedekah. Bersedekahlah atas dan niatannya untuk orang tua yang sudah meninggal. Atau berwakaf. Berwakaflah dan niatannya pahalanya untuk orang tua yang sudah meninggal. Atau berhaji, berumrah. Ya. Kemudian di sana ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya ada hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan kita sebagai orang yang masih hidup bisa meniatkan pahala amal saleh untuk orang yang sudah meninggal. Yang belum ada dalilnya, kita cukupkan tidak mengerjakannya sebagai pengikutan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para sahabat, para tabi'in dan para ulama rahimahumullahu taala. Wallahu a'lam. Naam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya masih kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang bertanya di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana? Assalamualaikum. Bapak Zulianto di Kepri. Silakan Pak Zulianto pertanyaannya. Ini mau tanya agak di luar tema, boleh tak Ustaz? Mohon disampaikan sesuai pembahasan Pak, untuk memberikan teman-teman yang lain fokus pada pembahasan kali ini. Ya Pak ya. Terima kasih Pak. Kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Saudara Fatin yang bertanya, Ustadz, ingin bertanya, saya pernah sholat di masjid namun ada kuburan di samping bangunan masjid yang masih satu area dengan masjid. Kuburan tersebut hanya beda ruangan dengan tempat sholat. Nah, apakah itu termasuk sholat di masjid yang ada kuburan di dalamnya? Barakallahu fikum Ustadz, silahkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'an. Pertama, tidak boleh dikumpulkan masjid dan kuburan dalam satu area tanah di dalam agama Islam. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya. Tidak terkumpul masjid dan kuburan dalam Islam. Tidak terkumpul masjid dan kuburan dalam Islam. Sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjid." Allah subhanahu wa ta'ala melaknat kaum Yahudi dan Nasrani, menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka, dalam riwayat yang lain kuburan orang-orang saleh mereka, sebagai masjid. Nah, kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Ya, ini wasiat-wasiat terakhir. Makanya saya agak heran kadang-kadang mengapa wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam malah ditentang dan dilanggar, padahal itu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terakhir sebelum beliau wafat. Ada buku yang menarik dari wasiat-wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam 100 hari sebelum beliau meninggal. Ya, 100 hari sebelum beliau meninggal. Di antara wasiat-wasiat tersebut adalah bahwasanya berwasiat agar tidak menjadikan kuburan sebagai masjid, tidak membangun kuburan di atasnya masjid, ya. Dan ini banyak hadis yang menunjukkan akan hal tersebut. Dan seorang muslim harus memperhatikan wasiat Rasulullah SAW, karena wasiat beliau itu lebih daripada wasiat orang tua kita. Misalkan dalam hadis riwayat Muslim dari Jundab radhiyallahu anhu, bahwa beliau 5 hari sebelum wafat bersabda, ala wa inna man kana qablakum kan yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ingatlah bahwasanya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajid wa inni anhaakum anha. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarang kalian akan hal itu. Yang dimaksud menjadikan kuburan sebagai masjid adalah menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, sholat, baca Quran, ya, mengkhususkan doa, mengkhususkan baca Quran, dan seterusnya. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang kita untuk sholat menghadap kuburan. Wala tusallu ilal kubur wala tajlisu alaiha. Janganlah kalian sholat menghadap kuburan dan janganlah kalian duduk di atasnya. Ya, janganlah kalian sholat menghadap kuburan dan janganlah kalian duduk di atasnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan para ulama mengatakan seperti Imam Ibnu Muflih mengatakan, yahrumu dafnu fi masjidin wa nahwi wa yumbash nussa alaihi ayil Imam Ahmad. Diharamkan menguburkan mayit di masjid dan yang semisalnya dan dibongkar kuburannya dan dipindah. Ini ditegaskan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Imam Ar-Ramli dari madhab Syafi'i, beliau mengatakan, wa dafnuhu fi masjid kahwa fil maghdub ay kama law dufina fi makanin maghsub kama kahwa fil maghsub, yang artinya dan menguburkan mayat di dalam masjid maka ini seperti menguburkannya di tanah curian. Fayumbash, maka digali kuburan, dibongkar kuburannya. Wayukhraju mutlaqan, dan dipindah. Bagaimanapun juga harus dipindah. Ini menunjukkan bahwa la yastami'u fil Islam masjid, tidak terkumpul di dalam agama Islam masjid dan kuburan. Itu tadi disebutkan dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, wa ala hadza fayuhdamul masjid idza bunya ala qabr kama yumbashul mayit idza dufina fil masjid. Oleh sebab itulah dihancur masjid jika dibangun di atas kuburan. Ada kuburan dibangun masjid, masjidnya dihancurkan, atau dikeluarkan mayit jika dimasukkan ke dalam masjid, dibongkar kuburannya dikeluarkan. Nassa ala dhalika al-imam Ahmad wa ghairuhu. Imam Ahmad menegaskan akan hal itu dan selainnya. Fala yastami'u fi dinil Islam masjidun wa qabr. Tidak terkumpul dalam Islam masjid dan kuburan. Wa bal ayyuhuma tara'a 'ala al-akhar ma'muni'a minhu wa kana al-hukm lis-sabiq. Dan siapa saja yang baru datang maka dia yang dikeluarkan. Kalau masjidnya baru dibangun di atas kuburan, masjid yang dihancurkan. Kalau kuburannya yang dimasukkan ke dalam masjid, kuburannya yang dibongkar dikeluarkan dari masjid. Nah, ini semua para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ini juga pendapat dari Imam Hanafi, Madzhab Hambali, Madzhab Syafi'i, tidak diperbolehkan kuburan bercampur dengan masjid. Nah, itu sebagai nasihat untuk kaum muslimin. Tidak ada kuburan bercampur dengan masjid, baik di dalam bangunan masjid, dalam satu area masjid. Oleh sebab itu, wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sah salat di dalam masjid. Tidak sah salat di dalam masjid yang di dalamnya dalam satu area tanah ada kuburannya, tidak ditutupi atau dipisah dengan dinding. Ya, ada yang berkata dinding masjid aja tidak cukup. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa masih satu area masjid. Wallahu a'lam. Na'am. Ya, Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Dan kami mohon maaf, Ustaz, karena terbatasnya waktu pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhil ya, Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Tidak ada yang paling berharga bagi seorang muslim di dunianya sampai dia mati kecuali mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan tauhid dia akan bahagia di dunia dan sukses di akhirat. Dengan tauhid dia bahagia di dunia karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang bertauhid. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan, yaitu orang yang bertauhid, mereka akan mendapatkan keamanan. Keamanan di sini umum di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Mereka akan mendapatkan petunjuk di akhirat, yaitu orang yang bertauhid dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Karena syarat mutlak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW adalah mati di atas tauhid, berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syarat mutlak untuk tidak dikekalkan di dalam neraka adalah tauhid. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih wa btughiya bihi wajh. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya dan mencari dengannya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa sampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.